saya tidak mungkin baca semuanya. Mungkin untuk mewakili saja. Ikhwah barakallahu fikum, ya. Ada pertanyaan yang mungkin sempat kami baca, minta maaf yang tidak terbacakan nanti ya. Bagaimana kalau kita tidak mengakikahkan anak, ya, karena tidak mampu untuk beli kambing? Kalau ketika itu tidak mampu, tentunya gugur kewajibannya. Tapi kalau satu ketika kita punya kemampuan dan ingin, silakan. Karena sebagian ulama juga membolehkan. Tapi yang afdolnya, yang harusnya, mestinya di umur ketujuh harinya. Kalau kita tidak punya, tapi kita ada kemampuan, bisa utang dulu, yang nantinya ada jatah untuk nyarutang, tidak mengapa. Ya, karena waktunya nggak bisa kelewat, utamakan hari ketujuh. Tapi gajinya nanti bulan depan, ya sudah, pinjam dulu ya, nanti gajinya buat bayar kamu. Ganti gitu. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz tanya, kalau ada seorang ibu baik, ya, baik akhlaknya, lemah lembut kepada anaknya, tapi tidak di atas sunnah, apakah dapat menjadikan anak itu menjadi soleh-solehah? Ibunya lembut, akhlaknya bagus, sopan santunnya bagus, tapi enggak solehah. Loh kok bisa? Itu kan bagian dari akhlak wanita solehah. Itu bukan enggak solehah. Sebenarnya dia ada bakat solehah, cuma kurang ilmunya. Iya toh? Tinggal antum suaminya bilang, masya Allah istriku, kau memang lembut, santun, bagus. Cuman aku maaf kurang mendidikmu ilmu. Ayolah ngaji. Nah gitu. Ajari ilmu. Sehingga kelembutannya, kebagusannya, kesantunannya, ditambah dengan ilmunya, akan semakin sempurna. Kayak Asyad Ibn Qais itu, ketika datang kepada Nabi SAW, sikap bagusnya membuat Allah ridho. Sehingga beliau katakan, ya Asyad, sungguh padamu ada dua sifat yang Allah suka, yaitu al-hilm wal-anat, santun, lembut. Ya, ini penting, sopan, santun, begitu. Ikhwah, jadi bagi yang bertanya, tinggal ditambah ilmu istrinya. Ya, karena sudah apa? Sudah ada bakat kebaikan padanya. Jangan gampang ganti. Ikhwah, iya, bukan ganti. Kalau dapati istri kita begini begitu, jangan diganti, tapi dibenahi, diperbaiki dulu. Terus, ini tulisannya sama, berarti orangnya sama. Sahib, kita lihat yang lain yang tulisannya beda. Bagaimana Ustaz jika kita mendidik anak dengan agama yang baik, tapi setelah besar dan tidak tinggal dengan kita lagi, dia jadi berubah, dia bermaksiat kepada Allah. Ini juga kesalahan orang tua. Mengapa dibiarkan dia jauh dari pengawasan kita? Antum dengar kisah Nabi Ibrahim AS ketika tinggalkan Ismail di dekat Ka'bah. Beliau kembali ke Palestina. Tapi beliau tetap datang. Bahkan ketika Ismail AS menikah, beliau datang, istrinya ya ketemu. Ibrahim tanya kepada istrinya, di mana Ismail? Pergi berburu. Lalu bagaimana kehidupan dengan Ismail? Istrinya mengadu. Umi hidup kurang senang, kurang bahagia. Mengeluhlah istrinya. Maka beliau katakan pada istrinya, sampaikan salamku buat Ismail dan pesanku buat dia nanti, rubah kusen pintunya. Ismail pulang, ditanya, tadi ada orang datang? Iya, dia katanya orang tua itu ya, memberi salam padaku. Oh iya, itu ayahku. Apa kata dia? Dia sampaikan salam buatmu. Terus dia bilang, pesan, engkau ganti kusen pintumu. Maka kata Ismail, dia berarti, ya pesan agar aku kembalikan engkau pada orang tuamu. Terus dia nikah lagi dengan wanita lain. Nah, datang lagi Ibrahim AS menjumpai Ismail AS. Tapi juga pas gak di rumah. Beliau datang salam kepada istrinya, dijawab dengan baik, disambut dengan baik, ditanya. Istrinya jawab, kami hidup bahagia. Dengan Ismail kami makan, daging kami minum, ya, airnya kami dapati kebahagiaan. Maka kata Ibrahim, kalau nanti sampai ya dia pulang, tolong sampaikan salamku pada dia, pesanku buat dia, kuatkan, kokohkan kusen pintunya. Ringkasnya seperti itu. Kemudian Ismail AS datang, istrinya menyampaikan tadi ada orang tua datang begitu. Oh iya itu ayahku. Apa kata dia? Dia salam buatmu. Terus pesan apa dia? Dia bilang kuatkan dan kokohkan pusan pintumu. Kata Ismail alaihissalam, engkau istriku, itu ayahku. Pesan agar aku mempertahankan dirimu jadi istriku. Lihat ihwah barakallahu fikum. Ini orang tua. Sampai anaknya nikah pun tetap perhatian. Seperti Nabi SAW datangi Fatimah radhiyallahu anha, ya, bersama Ali bin Abi Thalib ke kamarnya, didatanginya, ditengoknya. Kenapa? Perhatian orang tua. Bukan berarti antum setelah punya anak mantu lagi malam hari dibuka pintunya, ngapain? Bukan begitu. Ya, ini enggak sopan. Artinya datangi rumahnya sehingga tentu pakai adab, ketuk pintu salah sehingga anak menyambut. Tanya gimana keadaannya. Enggak itu, dengar pengaduannya, apa yang disampaikannya. Kau bisa lihat dari istrinya. Jadi orang tua bukan ikut campur tapi ingin membimbing. Karena wanita yang baik pasti akan ya, mengatakan kebaikan suaminya. Adapun keburukannya dia berusaha untuk merahasiakannya. Tidak diceritakan aib-aibnya, bukan. Apakah pintu surga benar? Ya. Kata pertanyaan, apakah pintu surga benar-benar sudah ditutup jika seorang ibu meninggal membawa kekecewaan kepada anaknya? Wallah alami shawab, kami belum dapatkan ini. Namun yang kami tahu hadisnya, celakalah ya orang yang mendapati orang tuanya hidup bersamanya tapi tidak mendapat surga karena ridho orang tuanya. Ini doa Jibril alaihissalatu wassalam diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau punya orang tua, hati-hati merawatnya, cari ridhonya, jangan durhaka padanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah anak yang durhaka pada kedua orang tuanya akan kekal di dalam neraka? Ima fillah barakallahu fikum, mesti dia melakukan banyak amalan soleh. Untuk ini dosa besar masuknya. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah menghendaki mengampuni, diampuni. Kalau Allah menghendaki mengazab, diazab. Tapi waspadalah, carilah ridho orang tua. Jangan sampai kita di neraka gara-gara mereka kecewa sama kita. Sehingga suami, hati-hati istrimu. Jangan sampai menghalangimu berbakti pada orang tuamu. Karena orang tuamu nomor satu bagimu. Sedangkan orang tua istrimu, ya tentunya istri itu beda. Istri kepada suami nomor satu, orang tuanya dengan izin suami. Jangan mentang-mentang orang tuanya, semua-semua maunya orang tuanya dulu. Suaminya tidak dihiraukan, hati-hati. Ya, hati-hati ihwa barakallahu fikum. Ya, karena sudah lewat isya panjang. Ya, antum senang, kami capek. Ya, mohon maaf, sampai di sini dulu. Insya Allah lain waktu kita bisa bersambung kembali. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ridha Allah. Ilmu yang kita sampaikan menjadi manfaat. Dan kita semoga dimudahkan untuk melaksanakannya. Sehingga kita bisa dapatkan putra putri kita, istri kita, diri kita menjadi orang yang soleh soleha. Semoga kita dikumpulkan dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Sermon maaf, besok pagi ba'da subuh insya Allah kita ada taklim yang lain. Dengan materi insya Allah kita akan mengunggah materi, yaitu keutamaan tawadu dan akibat sombong. Seperti apa? Insya Allah besok kita ba'da subuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Syadu'an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.